baru syafaat. Kemudian kita lanjutkan pada bab berikutnya. Kata Al-Musannif rahimahullah taala, bab qaulillahi taala innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, namun Allah lah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui siapakah yang mendapatkan hidayah. Maksud Al-Musannif rahimahullah taala membawakan bab ini di dalam kitab Tauhid. Bab ini menjelaskan terkait dengan Orohim Tauhid wa adillatuhu, di antara dalil-dalil yang menerangkan dan menjelaskan tentang kebenaran Tauhid dan wajibnya Tauhid, dan bahwasanya segala macam hajat itu hanya kita minta dari Allah Subhanahu wa taala, tidak kita minta kepada siapapun, bahkan kepada asyraful khalq, makhluk yang paling mulia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah terkait dengan soal hidayah, meminta hidayah, bertaufik, maka kita meminta al-hidayah bertaufik, baik itu di dunia dalam bentuk selamat dari segala macam bentuk kesesatan, penyimpangan, kerusakan, ataupun fil akhirat dengan diselamatkannya kita dari neraka dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semua kita mintanya hanya kepada Allah. Di mana di dalam ayat yang baru saja kita baca, Allah Subhanahu wa taala menafikan al-hidayah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintai oleh beliau alaihi salatu wasallam. Kepada karib kerabatnya sendiri pun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menjadikan mereka masuk di dalam al-Islam. Karena yang namanya al-qulub, namanya hati, Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Murni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Al-qulubu baina isbi'aini min asabi ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. Hati-hati itu berada di antara dua jari dari jari-jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkannya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa innama Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yubalig. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya sebatas menjelaskan, menerangkan tariqul haq, jalan yang lurus, mengajak mereka kepada siratul Subhanahu wa taala. Adapun mereka menerimanya ataupun tidak, itu murni dia dilahi Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, in 'alaika illal balagh, tidak ada kewajiban bagimu kecuali hanya sebatas menyampaikan semata. Di dalam ayat yang lainnya, laisa 'alaika hudahum, tidak wajib bagimu mereka menjadi seorang yang diberikan hidayah, dalam arti mereka mau menerima dan mengamalkan al-haq. Karena itu murni Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai. Maka ini maksud al-musallif rahimahullah ta'ala membawakan bab ini di dalam kitab Tauhid. Dan di dalamnya pula terdapat bantahan kepada orang-orang yang bersikap bulu, ekstrim terhadap haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai mengatakan, sampai berkeyakinan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lah yang bisa menyelamatkan dirinya dari azab pada hari kiamat, sehingga dari situ dia meminta segala macam keselamatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masyhur di dalam qasidah burdah ataupun qasidah musiri yang biasa dibaca, didengarkan, la siyama fi munasabat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kandungan qasidah-qasidah tersebut sebagaimana dijelaskan oleh al-ulama fiha kufur, ada ucapan-ucapan kufur. Wal i'tiqad fi ghairihi subhanahu wa ta'ala, meyakini selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dalam permasalahan ini adalah meyakini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam lah yang menyelamatkan seseorang dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga memintanya kepada Rasul. Kata mereka, yakni di dalam qasidahnya, illam takun akhidan yawman ma'adi yadayya afwan waqul ya zallatal qadami, apabila engkau tidak menyelamatkanku wahai Rasul, atau tidak memberikan kepada diriku maaf pada hari kiamat kelak, pada hari kebangkitan kelak, faqul ya zallatal qadami, maka aku ucapkan ya zallatal qadami, sudah sungguh diriku ini akan binasa, tergelincir, akan hancur. Yakni betul-betul bergantung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam permasalahan al-akhirah, dan tidak bergantung dan meminta keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kerabatnya yang paling dekat dengan beliau, kepada keluarganya, ya ma'asyara Quraisy, ishtaru anfusakum la ugni anku minallahi syai'a. Wahai segenap kaum Quraisy, qabilahnya, karib kerabatnya, ishtaru anfusakum, belilah jiwa-jiwa kalian, yakni beramal saleh, la ugni anku minallahi syai'a, aku sama sekali tidak bisa mencukupi kalian sedikit pun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya masing-masing tergantung dengan amalannya sendiri-sendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tidak akan bisa menyelamatkan keluarganya ketika mereka jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita masuk di dalam al-adillah yang dibawa oleh al-musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini. Kata al-musannif rahimahullah ta'ala, baru qawlillahi ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, namun Allah lah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu siapakah yang akan mendapatkan hidayah. Maka di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam tidak bisa menjadikan seorang itu di atas hidayah, dalam arti menjadikan mereka menerima dan mengamalkan al-haq tersebut. Karena itu murni biadillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan kepada orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya yakin insyaallah bahwasanya ayat ini sabab nuzulnya, sebab turun ayat ini berkaitan dengan wafat pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib. Ketika Abu Thalib menjelang wafatnya, sakaratul maut, didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengajak beliau untuk mau masuk di dalam Islam. Terutama beliau adalah keluarganya. Begitu pula beliau yang termasuk membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam di masa-masa sulit, di awal-awal da'wah. Maka tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat bagaimana caranya untuk pamannya bisa masuk dalam Islam, bahkan pada detik-detik terakhir menjelang kematian Abu Thalib, didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya didawahi, ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajulak biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku akan menyampaikan hujjah untuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni ketika pamannya mau masuk dalam Islam, Rasul akan memberikan syafaat kepada beliau. Namun biqadarillah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah mentakdirkan Abu Thalib meninggal di atas kekufuran seraya mengatakan ana ala millati Abdul Muthalib, saya tetap berada di atas agama Abdul Muthalib, mamat ala kufur, dan meninggal di atas kekufuran. Maka tentunya muncul kesedihan padanya. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la astaghfiranna lak ma lam yunfa'ak, aku akan terus meminta ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, maka nabi nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin, tidak boleh, tidak pantas sebagai seorang nabi, begitu pula orang-orang yang beriman, untuk mereka minta ampunan atau memintakan ampunan bagi orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula turun ayat terkait dengan Abu Thalib, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai sekalipun. Maka ini makna dari ayat. Dan di sana ada ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini, di mana Rasulullah SAW tidak bisa menjadikan seorang itu berada di atas hidayah dengan makna menerimanya, begitu pula mengamalkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha, bukanlah kewajiban bagimu mereka berada di atas hidayah, namun Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Begitu juga di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan tidaklah kebanyakan manusia akan beriman walaupun engkau bersemangat sekalipun. Artinya walaupun Rasulullah SAW semangat di dalam dakwahnya, betul-betul mengupayakan seluruh apa yang beliau mampu, maka tidak akan bisa menjadikan seorang itu berada di atas hidayah. Karena itu murni milik Allah Subhanahu wa taala. Murni hidayah Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Nah. Namun di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya betul-betul engkau Satu sisi ada ayat yang menafikan bahwasanya Rasulullah SAW bisa memberikan hidayah. Namun ada ayat yang lainnya menjelaskan bahwasanya Rasul memberikan hidayah. Lalu apakah ada pertentangan antara ayat-ayat tersebut? Al-jawabuna. Jawabannya tidak ada pertentangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala di dalam Al-Qaulul Mufid, al-hidayah itu hidayatan. Hidayah itu ada dua jenis. Yang pertama yang diistilahkan hidayah itu taufik wal qabul. Hidayah taufik dan qabul. Yakni hidayah berupa seorang itu menerima dan mengamalkan kebenaran al-haq. Maka jenis pertama ini, yakni jenis hidayah yang pertama ini murni Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Sebagaimana di dalam ayat yang dibawakan oleh musannif pada bab ini, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Dengan makna hidayah qabul, menjadikan seorang itu bisa menerima, mengamalkannya. Kita tidak bisa memaksa seseorang mengamalkan dan menerimanya. Itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Begitu pula kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-qulubu bayna isbi'aini min asabi'i ar-rahman." Yang namanya hati-hati berada di antara dua jari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikannya sekehendak Allah. Kemudian jenis hidayah kedua yang disebut atau diistilahkan dengan hidayah itu al-irsyad wa tilalah. Hidayah itu irsyad wa tilalah. Dengan makna menerangkan dan menjelaskan al-haq. Makna dari hidayah itu ad-dilalah dan irsyad, yakni menjelaskan dan menerangkan al-haq. Maka yang seperti ini, yakni jenis hidayah yang kedua seperti ini, dimampu oleh makhluk, dimampu oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun orang-orang yang memiliki ilmu. Karena orang yang berilmu ataupun al-anbiya al-mursalun, mereka menjelaskan, mereka menerangkan, mereka mengarahkan kepada al-haq. Dan inilah yang dimaksud pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Dan engkau wahai Rasul sungguh memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, yakni maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan dan menjelaskan jalan yang lurus. Jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat-ayat yang menafikan hidayah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Rasul bisa memberikan hidayah, itu tidak ada pertentangan karena maksudnya masing-masing beda. Yang dinafikan dari Rasul ataupun lebih-lebihnya selainnya adalah hidayah qabul. Seorang bisa menerima, mengamalkan. Namun hidayah yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bisa memberikan hidayah. Begitu pula ahlul ilm, orang yang berilmu, orang yang mengerti basirah bisa memberikan hidayah, maknanya bisa menjelaskan dan menerangkan al-haq. Hidayah itu ad-dilalah wal irsyad. Nah. Fasyahid min hadhihi al-ayat. Maka syahid dari ayat ini, termasuk ayat ini, bahwasanya ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan hidayah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu di dunia maupun di akhirat. Maka yang selainnya pun min babi aula. Maka dari situ fal hidayatu la tutlab illa min Allah. Maka yang namanya hidayah itu tidak kita minta kecuali dari Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul menguasai. Nah, tidak sebagaimana barakallahu fikum orang-orang yang mengatakan ya akramal khalqi ma li man a'udzu bihi siwaka 'inda hululi hadhihi al-'alami illa takun akhiran yaumal ma'ad yadayya 'afwan fa qul ya zallatal qadami. Bergantung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta keselamatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, hidayah pada hari kiamat. Maka syak ini adalah guru musyrikun billahi azza wa jalla. Kemudian setelahnya beliau membawakan hadis yang menjelaskan sebab nuzul hadis, yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala fi sahih عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وابن جهل فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاجل بها عند الله فقال له أترغب عن هلة عبد المطلب فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد فكان آخر وقال وعلى ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستكرت لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Kata beliau tadi dalam hadis yang sahih, yakni hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang muttafaq alaih. Dari Ibnu Musayyib, Sayyid Tabi'in dan ayahnya Al-Musayyib atau Musayyib itu seorang sahabat. An Abihi dan dari ayahnya Musayyib. An Abi Qal, dari ayahnya beliau berkata, lama khabarat Abu Talib al-wafat. Ketika Abu Talib dihadiri oleh wafat, yakni menjelang sakaratul mautnya. Ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau didatangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hadis ini kita bisa memetik faedah di antaranya diperbolehkan untuk seorang muslim menjenguk orang kafir yang sakit. Diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjenguk orang kafir yang sakit atau menjelang sakaratul mautnya dengan maksud ad-da'wah, mengajaknya ke dalam al-Islam dengan niat, dengan maksud mengajaknya masuk dalam al-Islam sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika pamannya sakit dijenguk, didatangi, dan maksudnya adalah sebagaimana di dalam hadis diajak untuk mengucapkan dari Allah. Begitu pula ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang anak Yahudi yang menjelang sakaratul mautnya, diajak untuk masuk dalam al-Islam. Adapun menjenguk orang-orang kufar yang sakit hanya sebatas untuk menjenguk saja, maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan di dalam pembahasan beliau Fathul Muji, ini tidak diperbolehkan. Lain juz tidak diperbolehkan untuk seorang muslim menjenguk orang kafir yang sakit. Nah, namun apabila maksud dan tujuannya adalah bid'ah oleh Allah mengajarnya untuk masuk di dalam Islam, baru boleh itu. Maka ini yang disyariatkan. Kemudian wa indahu Abdullah ibnu Abi Umayyah wa Abu Jahlin Dan di samping beliau, di samping Abu Thalib ketika itu, ada Abdullah ibnu Abi Umayyah dan Abu Jahal. Di mana Abdullah ibnu Abi Umayyah seorang sahabi, namun ketika itu masih dalam keadaan musyrik bersama Abu Jahal. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, ya amku la ilaha illallah, kalimatul muhajjah biha indallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan menyampaikan hujjah untukmu di hadapan Allah. Yani diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah agar Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan syafaat bagi pamannya. Maka justru faqala lahu, maka keduanya Abdullah bin Abi Umayyah begitu pula Abu Jahal mengatakan kepada Abu Thalib, atarqabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu benci terhadap agama Abdul Muthalib? Yaitu ucapan Rasulullah SAW dibantah oleh kedua teman Abu Thalib, Abu Jahal, begitu pula Abdullah bin Abi Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang ketika itu masih dalam keadaan kufur, dibantah, dipertahankan untuk tetap masih di dalam keadaan kufur, musyrik. Nah, maknanya adalah seakan-akan Rasulullah SAW ketika mengajak masuk dalam Islam, keduanya mengatakan kamu benci terhadap agama Abdul Muthalib, apa kamu mau masuk Islam, kamu benci terhadap agama nenek moyangmu sendiri, tradisimu sendiri, budayamu sendiri, kamu benci, kamu tidak cinta. Dan inilah hujjah yang digunakan oleh ashabul batil, hujjah yang digunakan atau argumen yang digunakan oleh seluruh ahlul batil untuk menolak al-haq dengan hujjah asabiyah, dengan dalil asabiyah. Entah asabiyah terhadap negara, tradisi, agama, budaya, untuk menolak al-haq. Dan ini adalah hujjah, kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, hujjah mal'unah, hujjah terlaknat, yang digunakan oleh orang-orang terdahulu untuk menerima atau untuk menolak al-haq. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala ketika orang-orang musyrikin diminta untuk masuk di dalam Islam, menerima al-haq, mereka justru mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami berada di atas agama tertentu. Wa inna ala atharihim muqtadun. Kami akan tetap mempertahankan, kami tetap akan mengikuti jejak pendahulu-pendahulu kami. Artinya kami akan mempertahankan tradisi dan agama. Hujjah asabiyah, hujjah mal'unah, asabiyah terhadap batil, asabiyah untuk menolak al-haq. Dan ini adalah sikap yang terlarang. Nah, begitu pula ucapan Fir'aun ketika diminta dan didakwah oleh Musa sama baru kemudian ulang. Lalu bagaimana generasi-generasi yang terdahulu mau ditinggalkan? Dan itu pula yang kita dapati ketika seorang mengemakan al-haq, seorang berusaha mengajak kepada al-kitab sunnah, kepada al-aqidah sahihah, wa tamassuk bil kitab sunnah, hubbul Islam, mencintai Islam, dikatakan seorang yang tidak terbuka matanya, tertutup sempit, orang yang tidak, mereka katakan dalam tanda kutip, Bhinneka Tunggal Ika, yang tidak Pancasila, tidak toleran, dan yang sebisanya. Maka ini adalah pada hakikatnya hujah-hujah yang salah mereka telah melakukan. Nah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan diantaranya dalam permasalahan ini pun yang digunakan dan diucapkan oleh Abu Jahl. Begitu pula yang semisal ketika diminta oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah, justru ditimbali dengan at-taqwa an millati Abdul Muttalib. Kamu benci terhadap agama Abdul Muttalib. Nah, maka dari sini pula, sebagaimana dijelaskan oleh ahli ilmu, orang-orang musyrikun paham, orang-orang musyrikun tahu bahwasanya makna dari kalimat la ilaha illallah ini tidak semata-mata mengucapkan, namun harus mengkonsekuensikan dari situ amalan. Di antaranya adalah bara'ah min syirki wa ahlihi, berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan, begitu pula dari orang-orang musyrik. Tidak semata-mata barakallahu fikum kalimat yuqal, sebuah kalimat yang terucap, namun hatta orang-orang musyrikin pun paham bahwasanya ketika mengucapkan kalimat ini, mau tidak mau dia harus berlepas diri dari segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, meyakini kebatilan seluruh ajaran yang bertentangan dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertentangan dengan ajaran tauhid. Nah, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulu a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Dan ketika mereka diseru untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka tidak mau, sombong. Justru mereka menimbali, wa yaqulun a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Apakah kita harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami, meninggalkan ibadah-ibadah kami kepada selain Allah, karena mengikuti ucapan seorang syair yang gila, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barakallahu fikum, kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam risalah Kashfi Syubhat, tabban liman Abu Jahl wa amsaluhu a'lam bi kalimat la ilaha illallah. Maka celaka bagi orang-orang yang Abu Jahl dan orang-orang musyrik semisalnya saja lebih pintar, lebih paham terhadap kalimat la ilaha illallah dibanding mereka. Dalam arti bantahan terhadap orang-orang yang menafsirkan la ilaha illallah dengan selain tafsirnya yang hak. Nah, tidak mengerti bahkan maksud dari kalimat la ilaha illallah berupa mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, meninggalkan serta berlepas diri dari segala macam bentuk ibadah dan penuhanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini kita juga mengerti bahwa tentunya sebuah program yang disebut sebagai moderasi Islam, dalam arti menjadikan Islam itu lebih moderat, lebih menghormati dan tidak meyakini abatil, kebatilan-kebatilan dari selain ajaran Islam. Dan ini luar biasa pengincaran terhadap program-program seperti ini. Nah, kemudian fa'ada alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya kembali, yakni mengulangi kalimat tersebut, diulangi. Beliau tidak ingat, tidak sekali mencoba kemudian ketika dibantah beliau berhenti, tidak, bersemangat sampai bagaimana caranya mamanya mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka fa'ada, maka kedua orang itu pun mengulanginya lagi, terus saling timpal sampai pada akhirnya fakana ramakal huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka ucapan terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib, paman Rasul, adalah huwa ala millati Abdul Muttalib, dia di atas agama Abdul Muttalib. Asalnya kata para ulama hadis, yakni ana ala millati Abdul Muttalib, saya tetap meninggal di atas agama Abdul Muttalib. Sehingga dari sini, yakni dari hadis yang sahih ini, kita bisa mengambil faedah bahwasanya paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib itu meninggal di atas kufuran, secara sorohah dia mengatakan ana ala millati Abdul Muttalib, saya tetap di atas agama Abdul Muttalib yaitu agama kufur, agama syirik. Dan di sini bantahan kepada orang-orang yang meyakini bahwasanya Abu Talib itu di atas Islam atau meninggal di atas Islam. Karena ada yang meyakini bahwasanya Abu Talib itu muslim, meninggal di atas Islam. Maka hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih, secara sahih menjelaskan bahwasanya Abu Talib meninggal di atas kufur min ahli nar, termasuk penghuni neraka. Dan sebagai bantahan pula kepada orang-orang yang meyakini bahwasanya Ahlul Bait yang merupakan keturunan Rasulullah SAW mereka terselamatkan dari api neraka, darah-darah mereka tidak tersentuh dengan api neraka. Maka kita lihat keluarga beliau alaihi salatu wassalam yang lainnya Abu Jahal, Abu Talib, haul itu lah mereka di neraka. Bahkan kata Rasulullah SAW, ayahnya sendiri masuk neraka. Abi wa abu finnar, ayah saya, kata Rasulullah, begitu pun ayah masuk neraka. Nah, maka falaisa lil-lisani illa ma sa'a, seorang itu tidak mendapatkan apapun kecuali usaha. Nah, bukan karena semata-mata terhadap Rasulullah SAW kemudian dia selamat dari api neraka, namun tergantung dengan amalan. Maka muwafiqan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa khairun ala khair. Apabila dia seorang lebih kemudian dia mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sunnah, maka ini khairun ala khair, kebaikan di atas kebaikan. Dia memiliki nasab yang tinggi keturunan Rasul, begitu pula dia mengamalkan sunnah dari nenek moyangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun apabila tidak, maka tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya nasab yang tinggi. Tidak ada faedahnya seorang itu memiliki garis keturunannya yang tinggi apabila tidak diiringi dengan amalan soleh. Man lata amalu lam yusri' bihi nasab. Barang siapa yang amalnya terlambat, amalannya pelan, maka nasabnya, garis keturunannya tidak akan mempercepat. Kemudian wa abaya qul, dan dia enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah takid, sebagai bentuk takid bahwasanya betul-betul Abu Thalib meninggal di atas kufur, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Fa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la astaghfirana lak ma lam tu'ma'a, betul-betul aku akan meminta ampun kepadamu selama aku tidak dilarang. Yani karena hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an sallallahu alaihi wa sallam ma kana li nabi wal ladhina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang menjelaskan bahwasanya tidak boleh mendoakan seorang yang meninggal di atas kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala ma kana li nabi wal ladhina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, tidak boleh bagi seorang nabi, begitupun orang-orang yang beriman, untuk meminta ampunan kepada orang-orang musyrikin, walau kamu ikurba, walaupun mereka adalah orang-orang musyrikin tersebut adalah kerabat mereka sendiri. Maka dari ayat ini bisa diambil atau dipetik faedah tidak bolehnya untuk kita mendoakan orang-orang musyrik yang meninggal di atas kekufuran. Dari sini pula kita mengerti batilnya ucapan-ucapan orang yang mengatakan kepada orang Nasara atau selain muslim, orang kafir, al-mahrum, al-mahrum fulan, padahal dia seorang Nasara. Al-mahrum maknanya yang dirahmati, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau didoakan rahmat padanya. Maka ayat ini menjelaskan tidak boleh mendoakan bagi orang-orang musyrikin atau dengan ucapan semoga diterima di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun tidak boleh. Ada pun yang masih hidup, maka boleh untuk kita doakan hidayah pada Allah. mereka. Idus. Amma mana? Ada pun yang meninggal di atas kesyirikan, di atas kekufuran, maka tidak kita doakan apa. Berdasarkan ayat Rasulullah SAW dilarang untuk mendoakan paman yang ketika itu meninggal di atas kekufuran. Kemudian, dan ini menjadi bagian syahid pada bagian akhir hadis, wa anzalallahu fi Abi Thalib, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat terkait dengan Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Yakni Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada para kerabat yang dicintai, keluarganya sendiri. Mahabbatan tabi'iyah. Mahabbatan tabi'iyah. Rasa cinta kepada keluarganya yang sifatnya tabi'i. Karena manusia wajar cinta atau memiliki keterkaitan dengan keluarganya, itu sifat wajar. Dan yang dimaksud dengan mahabbah di sini bukan mahabbah diniyah, mahabbah terkait dengan prinsip dan agamanya. Karena terkait dengan prinsip dan agama, seorang muslim membenci orang kafir. Seorang muslim membenci keyakinan orang-orang kafir. Namun yang dimaksud di dalam ayat ini sebagaimana kata Syekh Muthin, Rasul tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya, yaitu Abu Thalib. Maka apakah boleh seorang muslim mencintai orang kafir? Dijelaskan oleh para ulama yang dimaksud di sini adalah mahabbah tabi'iyah. Kecintaan kepada keluarga itu sifatnya wajar, ada keterkaitan dengan keluarga. Nah, atau sebagian ulama menjelaskan man ahbabta hidayatahu, orang yang kau ingin untuk dia bisa mendapatkan hidayah. Nah, walakin Allah yahdi man yasha, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah. Pemakna hadis ayat dan makna ayat ini sudah kita jelaskan. Maka asyai dari hadis ini menjelaskan tentang sebab turunnya ayat, yaitu terkait dengan wafatnya paman Rasulullah SAW. Namun sebagaimana dijelaskan oleh ulama tafsir, al-ibrah fi umumil lafz la bi khusus sabab. Yang menjadi ibrah itu adalah keumuman lafaz dari ayat, tidak terkait dengan kekhususan sebab turun ayat tersebut. Sehingga makna ayat ini tidak semata-mata kita bawa kepada sebab turunnya ayat ini. Namun ayat ini sifatnya umum, berlaku bagi Rasulullah SAW dan yang selainnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dengan ini walhamdulillah kita selesai dari bab innaka la tahdi man ahbabta. Adapun bab setelahnya insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabtafi bihadzal qadri.